ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله di antara prinsip Islam yang mulia yang harus kita yakini, yang harus kita ilmui ialah at-tahdhiru min usul syar, mewaspadai pokok-pokok dan sumber-sumber kejahatan, kejelekan. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang mulia, yang besar dalam Islam sebagai bentuk dan konsekuensi daripada syahadat kita la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Lanfisama laha, yang tidak akan terlepas. Al-urwatul wuthqa ialah la ilaha illallah. Dalam ayat ini disebutkan dua prinsip. Orang itu dinyatakan tamassuk, berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan la ilaha illallah. Disebutkan ada dua prinsip. Prinsip yang pertama ialah al-kufru bitaghut, mengkufuri, mengingkari taghut-taghut. Dan yang kedua al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada taghut itu yang disebut dengan at-tahdhir min usul syar, mewaspadai segala bentuk pokok-pokok daripada kejahatan. Sementara iman kepada Allah itu usulul khair, mengupayakan dan melaksanakan pokok-pokok atau prinsip-prinsip kebaikan. Sehingga salah satu dari prinsip kita ialah mewaspadai usulul syar, mewaspadai pokok-pokok dan sumber-sumber kejahatan. Kejahatan dalam semua hal, kejahatan dalam perkara akidah, kejahatan dalam perkara ibadah, kejahatan dalam perkara akhlak, kejahatan dalam perkara adab, kejahatan dalam perkara-perkara yang lainnya. Ikhwan fillah azakumullah, usul syar, pokok-pokok dan sumber-sumber kejahatan dan kejelekan itu sangat banyak, sangat banyak, jumlahnya puluhan, puluhan. Di antara pokok-pokok kejahatan yang sekarang ini merata menimpa hampir seluruh umat Islam dalam semua aspek kehidupan mereka ialah at-tasyabbuhu bil kuffar. Tasyabbuh, menyerupai gaya hidup orang-orang kafir. Ini sesuatu yang menjadi fenomena tengah-tengah umat. Sesuatu yang ada di mana-mana. Masuk dalam semua lini kehidupan kita umat Islam. Perkara dan kenyataan yang tidak mungkin kita ingkari. Dalam sendi-sendi kehidupan kita diwarnai oleh tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Padahal itu merupakan sumber-sumber kejahatan, sumber-sumber penyimpangan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memberikan tahdzir, memperingatkan kita dari tasyabbuh ini, memberikan kita dari jalan hidupnya orang-orang terdahulu, melarang kita untuk mengikuti mereka. Sebagaimana hadis yang menjadi pembahasan kita sekarang ini pada bab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, al-hadharu minat tasyabbuhi bi ahli kitab, waspada dari sikap tasyabbuh dengan ahli kitab. Al-muallif rahimahullah membawakan hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Kata Rasul, la tattabi'unna. Beliau menekankan berita ini dengan beberapa penekanan. Yang pertama ialah menggunakan lam taukid, la, la tattabi'unna. Yang kedua menggunakan nun taukid, la tattabi'unna, nun taukid dakhilah, yang mengandung makna ta'kidul amr, penekanan sesuatu sehingga dipastikan akan terjadi. Beliau mengatakan sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sanan. Sanan itu jamak dari sunnah, yaitu at-tariqatul maslukah, jalan yang ditempuh. Sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian. Shibran bishibrin, satu jengkal dengan satu jengkal. Ini kalau mereka berbuat sesuatu sejengkal, kita ikut sejengkal pula, mirip. Sehasta dengan sehasta. Ini ketika mereka berbuat sesuatu yang seukuran sehasta, kita pun juga berbuat sehasta. Mirip, sama, persis. Kata Rasulullah SAW, hatta lau salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Hingga walaupun mereka menelusuri lubang biawak, mereka memasuki lubang dhab, lubang biawak, niscaya kalian akan ikut menelusurinya. Yakni ini sebagai penggambaran tentang sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang curam, yang membahayakan. Dikarenakan lubang biawak itu sangat dalam, kemudian berkelak-kelok, susah ditemukan ujung pangkalnya. Barakallahu fikum. Itu penggambaran dari Rasulullah SAW. Yakni kalaupun seandainya mereka, umat-umat sebelum kalian, menempuh jalur-jalur yang membahayakan, jalur yang sulit, yang curam, susah dilalui. Kalian pun juga demikian akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahuda wan nasara, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini barakallahu fikum, berita. Isinya adalah berita dari Rasulullah alaihi wasallam. Namun maknanya adalah tahzir, peringatan. Rasulullah alaihi wasallam memberitakan umatnya nanti akan meniru gaya hidup umat-umat terdahulu dari kalangan al-Yahud wa Nasara. Dan khabar ini pasti akan terjadi dikarenakan menggunakan dua penguat, lam taukid dan nun taukid sekilah. Kemudian barakallahu fikum, berita ini bukan dalam rangka untuk mengikrarkan, bukan dalam rangka untuk merestui tindakan kaum muslimin yang menyerupai orang kafir, bukan dalam rangka legalisasi, tapi dalam rangka untuk tahzir. Al-khabar bimakna at-tahdir, berita tetapi mengandung makna tahdir. Disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam syarahnya, kata Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah, beliau mengatakan, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata satattabi'ul yahuda wan nasara la yatullu 'ala al-iqrari war-ridha wa innama akhbarana tahdhiran wa tanbiha wa man salaka tariqan najat naja wa salim. Kata muallif rahimahullah dalam syarahnya, berita Rasul, ya, beritanya Rasulullah alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan mengikuti jalan hidupnya umat-umat terdahulu, al-Yahud wa Nasara, tidak menunjukkan ikrar dan restu. Tapi beliau memberitakan hal demikian kepada kita dalam rangka mentahdir, dalam rangka memperingatkan kita dari gaya hidupnya mereka. Maka barang siapa yang menempuh jalur keselamatan, dia akan selamat dan selamat insyaAllah ta'ala. Naam. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi, nyata-nyata terjadi pada umat ini. Umat ini betul-betul mengikuti jalan hidupnya umat-umat terdahulu al-Yahud wa Nasara. Dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam juga memberikan tahdzir, memberikan peringatan kepada umatnya. Beliau mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta ta'khudha ummati afdal quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi umat-umat sebelum mereka, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, kata Rasulullah. Qila ya Rasulullah kafarisa warrum, ditanyakan ya Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi yang dimaksud? Beliau mengatakan, wa manin nasu illa ulaik, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat ini ada penambahan faedah. Kalau dalam hadis yang sebelumnya, umat ini akan meniru gaya hidupnya al-Yahud wa Nasara, dalam hadis yang tadi saya bacakan, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arba, mereka mengikuti jalan hidupnya Persia dan Romawi. Mereka dikenal dengan sebutan ajam, al-a'ajim, orang-orang ajam. Sementara al-Yahud wa Nasara dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab, contohnya. Umat ini diberitakan oleh Rasulullah SAW akan mengikuti, akan mencontoh, akan tasyabbuh dengan semua orang kafir, baik Yahudinya atau Nasraninya atau Persianya atau Romawinya dan semua orang kafir yang lainnya. Dan itu pasti akan terjadi, tidak akan bangkit hari kiamat hingga terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain yang datang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, juga dikuatkan dari hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tashabbuh, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Naam, riwayat-riwayat ini disebutkan untuk menjelaskan bahwasanya tashabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, itu merupakan sesuatu yang dikecam dalam Islam, perkara yang diharamkan dalam Islam, dan merupakan satu pokok dari pokok-pokok kejahatan, satu sumber dari sumber-sumber penyimpangan, sehingga Rasul melarang umat Islam daripadanya. Tasyabbuh. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, perlu dikaji yang namanya tasyabbuh bil kufar, supaya tidak terjadi kesamaran. Di zaman sekarang ini terjadi pengkaburan ma'a tasyabbuh sampai pada tingkat yang cukup ekstrim, sampai pada tingkat mengharamkan produk-produk halal yang bersumber dari kalangan orang-orang kafir, mengharamkan makanan-makanan, mengharamkan minuman-minuman yang halal dengan alasan datangnya dari orang kafir. Alasannya tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Maka perlu dijelaskan pengertian tasyabbuh itu apa. Ikhwanakumullah, azakumullah, disebutkan oleh para ulama kita tatkala mereka membahas tentang tasyabbuh bil kufar, beliau menjelaskan yang namanya tasyabbuh pengertiannya ialah ayyatasyabbaha bil kufar au bil fusaq au bil mubtadi'ah fi umurin yakhtassu bihim, menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai orang-orang fasik atau menyerupai ahli bid'ah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka, yang merupakan perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka, ciri khasnya mereka. Itu tasyabbuh yang dilarang. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu disebutkan oleh banyak ulama kita, ulama yang sekarang ini yang panjang dalam menyebutkannya ialah Asy-Syaikhul Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Yang lebih panjang lagi menguraikan makna ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' As-Siratil Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Itu makna tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai seseorang pada perkara-perkara yang khusus bagi dia, yang merupakan ciri khasnya dia, yang merupakan simbolnya dia. Barakallahu fikum. Itu tasyabbuh. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita dilarang tasyabbuh tidak hanya kepada orang-orang kafir, tetapi kita juga dilarang tasyabbuh kepada ahlul bid'ah, orang kafir. Itu jelas. Yang kedua ahlul bid'ah. Yang ketiga orang-orang fasik. ashabul ma'asi wa dzunub, orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa besar. Ini tiga perkara, ketiga pihak di mana kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Sehingga bukan semata-mata ahli kitab, bukan semata-mata orang kafir, tapi juga ahli kitab, orang kafir, orang fasik, ahli bid'ah. Dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya mereka. Kemudian barakallahu fikum, larangan tasyabbuh ini meliputi semua hal. Meliputi semua hal. Disebutkan oleh Syekhul Imam Syekh Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Tahdhirul Bashar min Usulul Syarr, beliau menyatakan wa tashabbuhul muslimina bil kuffar yashmulu tashabbuha bihim fi umuril aqidah al ibadah al muamalah al akhlak. Beliau mengatakan tasyabbuh muslimin, kaum muslimin yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, itu mencakup tasyabbuh dengan orang kafir dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak. Artinya dalam semua hal yang itu merupakan ciri khasnya mereka. Yang itu merupakan ciri khasnya mereka. Ini penjelasan sesungguhnya mengambil dari keterangan para ulama terdahulu. Seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan beberapa ayat yang menerangkan larangan kita menyerupai orang-orang kafir, juga seperti yang diterangkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya beliau Iqtida As-Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Sehingga dalam semua hal itu, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara pakaian, dalam perkara dakwah, dalam perkara siasah, dalam semua hal ini semuanya tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan mereka. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, kemudian yang perlu dipahami di sini karena fitna azzakumullah, segala sesuatu itu terutama dalam perkara-perkara sifatnya muamalah itu oleh para ulama itu dibagi tiga. Yang pertama ialah al-umur al-khasah bil-kufar, perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang kafir. Maka ini kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk meniru mereka. Yang kedua al-umur al-khasah bil-muslimin, perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya kaum mukminin, ciri khasnya kaum muslimin. Maka umat Islam diperintahkan untuk menggalakkannya, diperintahkan untuk melaksanakannya, memasyarakatkannya, menampilkannya. Dan yang ketiga ialah al-umur al-mustarakah, perkara-perkara yang bersyarakat padanya semua pihak. Bukan kekhususan orang kafir, bukan pula kekhususan kaum muslimin, tapi dilakukan oleh semua pihak, yang muslim, yang kafir, semuanya melakukannya. Maka ini diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menjalankannya, untuk melakukannya, selama tidak ada pelanggaran syariat padanya. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Dan ini hanya untuk dalam perkara-perkara yang sifatnya muamalah harian. Adapun dalam perkara akidah, itu hanya satu prinsip, harus berakidah dengan akidah Islam. Di dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, itu hanya satu prinsip, beribadah hanya dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan Rasulullah SAW. Adapun dalam perkara-perkara sifatnya muamalah harian, yang sifatnya akhlakul karimah, yang sifatnya perkara-perkara yang sifatnya umum, maka dibagi tiga seperti yang saya terangkan di atas. Ada yang khusus untuk orang-orang kafir, jangan dilakukan. Ada yang khusus untuk kaum muslimin, maka digalakkan. Ada perkara yang mustarakah, yang bersyarikat padanya semua pihak, maka boleh bagi kaum muslimin untuk melakukannya, selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh, fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam dalam bertasyabbuh sangat banyak. Sangat banyak, barakallahu fikum. Pesannya ke sana. Antumnya dapat kipas angin, anak enggak tahu kipas angin. Nah. Kipas anginnya ke sana. Yang di. Nah, baik-baik, Pak. Fenomena tasyabbuh di kalangan kaum muslimin ini sangat banyak. Terutama di dalam bab-bab akidah dan ibadah. Di antara bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, ialah ittikhadzul qubur masajid. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, memberikan peringatan keras kepada umatnya. Beliau menyatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat al-yahud wan nasara, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Rasul memberikan peringatan kepada umatnya dari apa yang mereka lakukan. Menjadikan kubur sebagai masjid, itu tindakan al-Yahud wa Nasara. Terutama tindakannya kaum Nasara. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, dua istri Nabi, ketika hijrah ke Habasyah, negaranya orang-orang Nasrani ketika itu, dia melihat di sebuah kanisah, di sebuah gereja yang sangat indah bentuknya. Di dalamnya terdapat patung-patung, terdapat gambar-gambar. Ketika pulang dari Habasyah disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, ulaiki idza mata fihim ar-rajulu shalih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, wahai istriku, apabila ada yang mati, ada orang soleh yang mati tengah-tengah mereka, mereka membangun kubur di atas masjid-masjid mereka dan menggambar gambar-gambar tadi. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka lah orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada nabi yang mati, ada orang soleh yang mati, kuburannya dibangunkan masjid, dibikin gambar-gambar orang soleh tadi dipampang di kuburannya. Dijelaskan oleh para ulama kita, menjadikan kubur sebagai masjid itu maknanya banyak. Yang pertama ialah membangun masjid di atas kuburan. Itu jelas. Membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua ialah as-salatu ilal qabri. Salat menghadap ke arah kuburan. Itu termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. sholat menghadap ke arah kuburan. Dan yang ketiga ialah as-salatu indal qabr atau at-ta'abbudu lillah indal qabr. Beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi di samping kuburan. Sholatnya bukan kepada yang dikubur. Sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, tapi di mana? Di samping kuburan. Baca Quran di samping kuburan wali, nyembelih hewan kurban di samping kuburannya wali, nazar di samping kuburannya wali. Sholat wajib, sholat sunnah menghadap kiblat, tapi di samping kuburannya wali. Ngalah barokah di kuburannya wali dan segala macamnya. Itu semua termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Diterangkan tadi itu merupakan tindakan al-Yahud wan Nasara. Apakah ada di tengah-tengah umat ini fenomena seperti itu? Jawabannya banyak. Bahkan bisa dikatakan sekarang ini barakallahu fikum sedang rame-ramenya digencarkan, digalakkan kesyirikan kali pertama yang muncul di zaman dahulu, di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Pengagungan kepada orang soleh yang melampaui batas, membuat patung-patung orang soleh, gambar-gambar orang soleh, mengagungkan orang soleh, mengagungkan kuburan mereka dengan berbagai macam bentuk yang ada. Tiga-tiganya itu ada pada umat Islam sekarang ini. Yang ibadah samping kuburan banyak. Lebih mantap baca Quran di samping kuburan daripada di masjid atau di rumah. Ya apa ya? Jawabannya ya. Yang sholat menghadap ke arah kuburan ya banyak. Membangun masjid di atas kuburan apalagi. Itu semuanya ada pada umat ini. Itu adalah bentuk tasyabbuh yang paling parah. Sebab hukumnya syirik, pelakunya musyrik, syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Itu satu fenomena tasyabbuh bil kufar. Allahul musta'an. Lagi digalakkan. Barakallahu fikum. Di antara fenomena tasyabbuh dengan orang kafir ialah menuhankan ulama, menuhankan ahli ibadah, menuhankan kiai, menuhankan ustaz, menuhankan dai atau yang semisalnya. Itu tindakannya al-Yahud wa Nasara pula. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan terkait dengan ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Juga Isa bin Maryam. Apa maknanya menuhankan ulama, menuhankan ahli ibadah tadi? Dijelaskan dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, riwayat Tirmidzi dan juga yang lain dan dihasankan sebagian ulama kitab. Ayat tadi yang dia taubah dibacakan Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Yang ketika itu Adi bin Hatim Nasrani dan masuk Islam kemudian setelah itu. Spoi, jangan tu. Nah, ya kan. Barakallahu fikum. Ayat tadi dibacakan Rasul kepada Adi bin Hatim yang ketika itu Nasrani masuk Islam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahli kitab itu menjadikan ulama-ulamanya, ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah. Katanya Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada ulama kami. kami tidak beribadah kepada ahli ibadah kami. Kami tidak sujud rukuk nyembah gitu. Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, alaisu yuhallil alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu juga ikut menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma halallah fatuharrimuna. Kalian dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu juga ikut mengharamkannya. Dia katakan, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kalau ulama kami mengatakan halal, halal, walaupun itu haram. Kalau mereka mengatakan haram, ya haram, walaupun halal. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kepada ulama, bentuk ibadah kepada ahli ibadah. Apa ya Pak? Mentaati mereka di dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bahasa lainnya adalah fanatik buta, taklid buta kepada ulama, kepada ahli ibadah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada orang yang terpandang, di dalam menyelisihi syariat, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, menuhankan ulama. Itu kata Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tindakannya Al-Yahud Wan-Nasara. Apakah ada di tengah-tengah umat fenomena semacam ini? Jawabannya, diam aja. Jawabannya yang keras dikit, mantap, ada dan banyak. Ada dan banyak. Bahkan ini juga merupakan sumber penyimpangan tersendiri yang perlu dibahas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, berikutnya terkait dengan fanatik insyaallah. Dikarenakan fenomena ini barakallahu fikum betul-betul merata, tersebar di kalangan semua umat Islam kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh pada sikap fanatik buta kepada ulamanya, kepada tokoh-tokohnya, kepada kiainya, kepada habibnya, kepada alimnya, kepada gurunya, kepada dai-nya, kepada mudarisnya, kepada segala macamnya, dengan tanpa memperhatikan al-haq. Punya prinsip apa kata gurunya, sendiko dawu, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami mentaati guru kami. Opo jari kiai mantuk. Nah, gitu ya. Apa jari habib mantuk. Apa jari ustaz mantuk. Semua menggunakan bahasa apa jari. Enggak peduli apakah itu halal ataukah haram sesuai dengan al-haq ataukah menyelisihinya, yang penting apa jari. Ta'assub, at-ta'assub adz-dzamim. Barakallahu fikum. Ada. Asum ini pun mengerikan dampaknya, bisa sampai tingkatan kufur seperti yang digambarkan tadi, menuhankan ulama, bisa sampai tingkatan bid'ah, minimalnya tindakan haram. Ini dalam perkara-perkara prinsip, belum lagi terkait dengan ritual-ritual ibadah. Ya, terlalu banyak fenomena tasyabbuh di kalangan kaum muslimin kepada orang kufar. Mereka meniru orang-orang kafir dalam perkara akidahnya, dalam perkara prinsipnya, dalam perkara ibadahnya. Luar biasa. Di antara fenomena tasyabbuh dengan orang kafir yang betul-betul melekat dalam kehidupan umat Islam ialah at-tafarruqu syi'an wa ahzaba. Terpecah belah menjadi berpartai-partai, bergolongan-golongan. Ini merupakan tindakan ahli kitab, tindakannya kaum musyrikin. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melarang umat Islam, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian wahai umat Islam, jangan seperti kaum musyrikin yang mencerai berai agama mereka, yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi berpartai-partai, bergolongan-golongan, masing-masing partai bangga dengan apa yang ada padanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu tindakan orang kafir, tindakan kaum musyrikin. Wallahul musta'an. Karena Allah, tindakan kaum musyrikin, tindakan orang-orang kafir yang memecah belah agama mereka dan mereka berpartai-partai, bergolongan-golongan, sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan umat Islam. Ya apa ya? Hah? Seolah-olah di zaman sekarang ini barakallahu fikum yang namanya kehidupan itu harus dengan yang namanya golongan, dengan yang namanya partai. Kalau tidak ada golongan, tidak ada partai, gak jalan. Wallahul musta'an. Padahal itu merupakan larangan langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan termasuk orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kull hizbin bima ladaihim farihun. Sekarang umat Islam terkotak-kotak, terkotak-kotak dengan berbagai macam partainya, terkotak-kotak dengan berbagai macam ormasnya, terkotak-kotak dengan berbagai macam sekte-sekte yang ada. Allahul musta'an. Dan ternyata perpecahan yang ada di tubuh umat Islam, partai-partai yang ada dalam tubuh umat Islam lebih banyak daripada yang ada pada al-Yahud wa Nasara. Rasulullah alaihissalatu wassalam memberitakan dalam hadisnya yang masyhur, hadis iftiraqul ummah. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ala tintaini wa sab'ina firqatan. Sementara kaum Nasrani terpecah menjadi 72. Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Lebih banyak daripada pendahulunya. Muslim itu niru orang kafir. Mestinya kan yang ditiru lebih banyak, kan gitu ya. Kebalik, yang niru yang kebablasan. Lebih banyak daripada yang ditiru. Yahudi cuma 71, Nasara 72, dan musliminnya 73. Fenomena yang sangat mengenaskan para ulama ada di kalangan umat Islam. Belum lagi yang namanya konsekuensi-konsekuensi dalam berpartai, dalam bergolong-golongan, dalam berfirqa-firqa semacam ini. Itu semuanya merupakan prinsip-prinsip kufar. Yang namanya demokrasi dengan berbagai macam elemen-elemennya dari kufar semuanya itu. Dan semua itu ditiru oleh kaum muslimin, dijalankan oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka pribadi, masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Terlalu banyak fenomena tasabuh kepada orang kafir di dalam tubuhnya kaum muslimin. Ini terkait dengan perkara-perkara yang sangat mendasar, yang sifatnya prinsip, perkara akidah, perkara ibadah. Sudah terjadi yang semacam itu, ujungnya kekufuran ya Pak. Jangan tanya terkait dengan tokoh yang lain. Belum lagi kalau kita melihat kondisi keseharian dalam bab berpenampilan, dalam bab berpenampilan luar biasa tasabuh, fenomena tasabuh kaum muslimin pada orang kufar luar biasa. Sampai pada satu titik, sebuah kondisi di mana tasabuh dengan orang kafir dalam bab berpenampilan sebuah kemestian, sebuah keharusan. lambang gaul, lambang maju, lambang keberhasilan, lambang segala-galanya. Dan sampai pada titik yang sangat mengerikan, orang-orang yang berupaya berpenampilan sunnah, menampilkan bimbingan Rasulullah SAW, dinyatakan sebagai orang yang jelek, orang yang menyimpang, orang yang kaku, orang yang radikal, orang yang terbelakang, dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, Pak. Dalam berpenampilan, terutama dalam pembahasan kitabul libas. Dalam bab kitabul libas, dalam perkara berpakaian. Assalamualaikum. Oleh karena itu, dalam bimbingan Islam, Rasulullah SAW secara khusus melarang kaum muslimin untuk berpakaian seperti pakaiannya orang-orang kafir. Larangan tasyabbuh bil kufar dan perkara pakaian secara khusus. Beliau melarang laki-laki menggunakan pakaian mu'asfar. Di antara alasannya, tasyabbuh bil kufar. Islam melarang semua umatnya menggunakan pakaian-pakaian yang ketat di luar rumah. Pakaian-pakaian yang menampilkan aurat di luar rumah. Di depan banyak orang. Di antara alasannya, di samping membentuk aurat, ialah tasyabbuh bil kufar. Wallahul musta'an. Namun barakallahu fikum, seperti yang saya terangkan di awal, untuk perkara-perkara yang sifatnya penampilan, yang sifatnya muamalah, yang sifatnya keseharian, dibagi tiga seperti yang saya terangkan tadi. Ada perkara yang merupakan kekhususan mereka, maka tidak boleh ditiru. Ada ya perkara yang merupakan kekhususan umat Islam, maka digalakkan. Ada perkara yang sifatnya musyarak, dipakai semua pihak, maka silakan dipakai selama tidak ada pelanggaran syari. Contoh dalam kita berlibas, dalam perkara pakaian, ada pakaian-pakaian yang merupakan ciri khasnya orang kafir, seperti pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu pakaian yang dijeluk dengan bahan khusus, bahan nabati khusus, namanya usfur, yang menghasilkan warna kuning orange. Itu pakaian kebesaran ahli kitab. Laki-laki tidak boleh pakai baju seperti itu. Perempuan boleh, dikarenakan itu pakaian perempuan. Laki-laki tidak boleh. Barakallahu. Di antara pakaian khususnya, pakaian khususnya orang-orang kafir, pakaian sutra untuk kaum laki-laki. Di antara pakaian khususnya orang-orang kafir ialah pantolun. Pantolun itu celana yang ketat, yang membentuk lekak-lekuk tubuh yang memakainya. Dari bahan apapun, entah dari bahan kain jeans, atau bahan kain katun, atau kain apalagi ya, dan semisalnya, yang penting membentuk lekak-lekuk tubuh seseorang yang menggunakannya. Ketat. Itu namanya bantolun. Itu merupakan yang diharamkan dalam Islam dengan alasan tasyabbuh bil kufar. Terutama secara khusus jeans, celana dengan potongan khusus yang namanya jeans. Jadi pas bukan kainnya, tapi potongannya, bentuknya, yang kita saksikan sendiri di mana banyak umat Islam yang mengenakannya betul-betul ketat. Ya, ketat membentuk lekak-lekuk tubuh yang menggunakannya. Apalagi dirobek bagian lututnya, naik sedikit di bagian ujung pahanya, dirobek-robek. Gitu ya, dan segala macamnya, berbagai macam corak, Allahul Musta'an. Itu semuanya merupakan contoh-contoh pakaian yang merupakan ciri khasnya kaum kufar. Halala ya Yesus. Baik pada kaum laki-laki atau pada kaum perempuan. Contoh pakaian yang sesuai dengan sunnah, pakaian komis, pakaian jubah, sarung. Barakallahu fikum, menggunakan kolan suwah, menggunakan sorban dan segala macamnya. Ini semuanya perkara-perkara yang merupakan perkara sunnah, digalakkan. dikarenakan Rasul SAW mencintainya, para sahabat juga mencintainya, dan pakaian-pakaian yang digunakan oleh kaum muslimin yang merupakan ciri khasnya umat Islam. Kelak ada yang mustarak, yang dipakai semua pihak, bukan ciri khas masing-masing, maka boleh dipakai. Contoh kaos, ya, kaos helm. Contoh yang lain, baju hem. Contoh yang lain, sokok nasional. Jongguyu bener, sokok nasional. Contoh yang lain, batik yang tidak ada gambar makhluk bernyawa. Contoh yang lain, jaket secara umum, jas secara umum. Ini semuanya musyarak, maka boleh dipakai selama tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Sehingga yang dilarang yang merupakan ciri khas mereka, ciri khasnya mereka. Ketika dipakai, kita mengatakan muslim atau bukan, ya, ragu-ragu saya. Itu namanya ciri khasnya mereka. Tapi ketika dipakai muslim, tahu dari mana? Muslim, pakainya orang muslim. Ada orang pakai sarung, baju hem, sokok nasional. Atau hukumnya apa itu? Secara umum muslim, muslim ya. Walaupun ada yang pakai seperti itu yang dari Hindu, tapi ya apa namanya, umumnya muslim. Muslim itu. Ada orang yang menggunakan baju koko, baju putih, Pak Haji, gitu ya, muslim. Tapi ketika itu perhatikan, ada orang yang menggunakan celana jeans ketat, kaos ketat, pakaian model potongan rambut yang seperti itu, jabrik dan segala macamnya, terang petenteng begitu. Atau katakan muslim itu bukan ini. Ini kalau bukan tetangga saya, nggak ngerti saya. Berhubung tonggo, wong Islam, muslim, dia muslim. Tahu dari mana? Tonggo dewi. Ketika di jalan raya, nggak tahu siapa dia, saya mengatakan muslim atau bukan ya, perhati ini. Dikatakan muslim kok gak ada identitas Islamnya, gak ada penampilan-penampilan Islamnya. Nah, semacam itu ya, dikatakan tasawuful kufar. Allahul musta'an. Di antara contoh yang tasawuful kufar untuk kaum wanita, contoh pakaian-pakaian yang membuka aurat, jelas. Pakaian-pakaian yang ketat, yang menampilkan anggota tubuhnya, jelas. Di luar rumah hukumnya haram. Depan suami, lantas. Khusus depan suami. Di antara yang harus disampaikan ya, Pak. Disebutkan panjang lebar oleh para ulama kita, fenomena yang sedang booming di tengah-tengah muslimah ialah jilbab modern. Ini dikatakan oleh para ulama kita bukan jilbab muslimah yang syar'i, bukan jilbab muslimah yang hakiki dengan maknanya, bukan. Tapi dikatakan jilbabul fitnah, jilbab yang mengundang fitnah. Yang panjang lebar menerangkan bab ini ialah Syekh Muhammad Ibn Abdul Imam Habibullah Ta'ala Wara'ah. Punya risalah namanya Ma'rakatul Hijab, perang hijab. Beliau menjelaskan di antara upaya kaum kufar untuk memerangi hijab, memerangi jilbab, merubah identitasnya. Merubah identitasnya dengan berbagai macam model dan cara yang ada sekarang ini. Dan ada klasifikasi. Ada jilbab khusus untuk sekolah, jilbab khusus untuk kondangan, jilbab khusus untuk show. Jilbab khusus untuk kemantenan, ada untuk santai, ada untuk berkabung dan segala macamnya. Awalnya satu warna, dibikin fitnah lagi warna-warni, dibikin fitnah lagi dengan penambahan-penambahan yang lain. Ada bros, ada apa begitu, ada model-model yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Dinyatakan itu bukan jilbab, itu bukan hijab, itu namanya libasul fitnah, pakaian fitnah. Dan yang kali pertama memunculkannya itu desainer terkemuka dari Italia ya, Pak. Saya lupa namanya. Desainer terkemuka dari Italia yang kafir muslim, apa? Perempuan. Upaya untuk memerangi hijab. Yang semacam itu ketika dipakai di luar hukumnya haram. Dikarenakan mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Barakallahu. Dalam rumah ada masalah, urusannya sama siapa ini? Di depan suami. Itu pun jangan menggunakan yang mirip-mirip kayak orang kafir. Sehingga jangan heran barakallahu fikum ketika dimunculkan jilbab model semacam ini, itu dipakai oleh semua pihak. Iya, yang solehah pakai, yang fasikoh pakai. Ya Pak ya? Barakallahu fikum. Yang muslimah yang baik-baik pakai. Artis-artis juga pakai. Ya gitu kabarnya. Gitu ya? Sampai menjadi sebuah apa namanya tren tersendiri. Jilbab artis fulana, jilbab artis fulana dan segala macamnya. Allahumma musta'an. Dan itu semakin parah. Itu babnya sudah mulai bab tersebut dengan orang kafir, maka tidak boleh dipakai. Ada yang mungkin ada yang tanya, Ustaz lebih afdol mana, enggak pakai jilbab atau pakai jilbab semacam itu, Ustaz? Daripada enggak pakai apa-apa, enggak kudungan, enggak opo, Ustaz. Kayak gini pelotosannya, mending pakai itu kan, Ustaz, pakai. Gitu kan gitu ya. Jawabannya podo ae. Podo ae. Dia keluar rumah dengan tanpa jilbab tadi, terurai rambutnya atau dengan berbagai macam model rambutnya, fitnah bagi yang memandangnya. Dia keluar rumah menggunakan jilbab model semacam itu pun juga fitnah bagi pelakunya, bagi pemandangnya. Sama saja, sama saja. Tuh kan, apa? Saya kepengen tanya sama Atum. Atum lebih terfitnah sama yang siapa ya? Atum lebih terfitnah sama yang mana ya? Sama yang tak berhijab, ya, rambutnya kayak gitu, ataukah yang pakai hijab yang kayak gitu? Atau? Oh, malah begitu ya? Yang malah gak berhijab? Wah, insya Allah ya. Nah, itu jelas. Gitu ya? Gitu ya? Insya Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, rekasi ya panutina asyakumullah, terlalu banyak bentuk-bentuk tasyabbuh bil kufar di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana-mana tasyabbuh. Barakallahu. Saya mau tanya sama Anda. Kalau kita memakan suatu makanan, makanan tersebut halal, diolah dari bahan yang halal, tapi itu makanan yang datangnya dari orang kafir, apakah boleh kita makan? Atau kita syabul dengan mereka? Contoh, apa contohnya, Pak? Yang makanan mereka itu yang halal. Bisa. Masya Allah. Bisa. Tapi ada syaratnya loh, halal ya, nggak ada perkara-perkara yang aneh-aneh ya, nggak ada daging babinya, nggak ada segala macamnya, halal, bisa. Itu khas mana ini? Italia, masya Allah. Yang lainnya, fried chicken, ayam goreng di mana-mana ada ya, tak tahu, penyaman itu, Cina. Ayo, Pak Boy roti yang ada itu. Yang penting dalamnya halal, jangan daging babi dalamnya itu. Pak Pau daging atau Pak Pau apa gitu ya. Nah, yang lain. Apa ya, Pak? Contoh yang lain. Itu dari mana, Pak? Itu kan dari Banten tuh, Pak. Banten itu, Pak. Contoh yang lain kayak spaghetti dari Italia. Ya, spaghetti dari Italia. Apalagi ya, Pak? Nah, itu wong desa atau apa, makanya enggak ada gitu. Almuhim lah, makanan yang datang dari mereka dan kita yakini halal, dari bahan yang halal, tidak ada perkara-perkara yang haram padanya, tapi dari mereka. Apakah boleh bagi kaum muslimin untuk menikmatinya, apakah justru tersabut dengan orang kafir? Jawaban awas ya, dengar pak. Iya, boleh. Kenapa kok boleh? Dikarenakan halal, dikarenakan halal. Tapi kan dari mereka, ya. Dari mereka. Jadi ketika kamu dihidangkan spaghetti, Italia, Italia. Di hati antum ada apa ini? Ada semacam kecenderungan, semacam loyal kepada mereka. Italia ini. Ada spaghetti, ada indomie goreng. Jangan begitu. Indomie goreng bolak-balik. Mikir. Spaghetti, Italia. Indomie goreng tarik buatan manyar. Jangan begitu. Bisdap manyar gresik kereta yang bikin spaghetti, Italia. Jangan begitu. Gimana pak? Boleh ya? Boleh. Bukan tak siapa. Bukan tak siapa. Nama ya pak. Ini harus dicapkan baik-baik. Dalam perkara-perkara yang hukum asalnya adalah halal, itu boleh, tidak ada masalah. Bukan tak siapa dengan orang-orang kafir. Selagi halal ya. Selagi halal. Itu bukan merupakan simbol, bukan merupakan simbol agama mereka. Barakallahu fikum. Contoh yang paling gampang, kendaraan. Dari mana ya kendaraan? Dari Jepang, dari Eropa, segala macamnya gitu ya. Boleh enggak pakai kendaraan? Jawabannya boleh, mau yang dari Jepang, dari Eropa enggak ada masalah. Dikarenakan hukum asalnya adalah mubah, enggak ada perkara-perkara yang melanggar syar'i padanya. Ayo mau tanya lagi nih. Bapak. Jenengan Pak ya. Nggih. Apa hukumnya belanja di Carrefour, Pak? Ya, kita punya hajat, kepingin beli kebutuhan, minyak goreng, mie apa, segala macam. Nah, yang murah atau yang terdekat Carrefour. Apa hukumnya belanja di Carrefour, Pak? Konon ceritanya, Carrefour ini produk Yahudi. Halal, Pak ya? Kenapa kok halal, Pak? Halal, dan urusannya jual beli duniawi yang halal. Masya Allah, Allah Fadil Tiga. Halal, jangan ragu-ragu. Selama yang antum beli adalah barang halal, dikarenakan kita diperbolehkan untuk transaksi jual beli dengan orang-orang kafir dalam urusan duniawi. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al surat Al-Mumtahanah. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya transaksi duniawi semata dengan orang kafir. Itu boleh. Allah tidak melarang kalian dari kaum kufar yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik kepada mereka atau berbuat adil kepada mereka. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini dalam urusan duniawi. Rasul biasa transaksi duniawi dengan orang-orang Yahudi. Rasul pernah menggadaikan baju perangnya pada orang Yahudi untuk mendapatkan sekian sok buruh. Perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Sehingga diperbolehkan belanja di situ, asalkan yang dibeli perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Ini disebutkan ya Pak, seperti yang saya katakan tadi, sebab di kalangan kaum muslimin terjadi pengkaburan makna tasyabbuh, terutama dari kalangan sekte Ikhwanul Muslimin. Teriak-teriak kesana kemari melarang umat Islam membeli produknya orang-orang Yahudi. Tidak boleh belanja di Carrefour, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu, yang ternyata semuanya halal dengan alasan produk Yahudi. Yang dicontohkan itu perkara-perkara yang mubah, yang halal dalam Islam. Mereka haramkan. Tapi terbalik barakallahu fikum, terkait dengan perkara-perkara yang haram dalam Islam, mereka jalani. Terkait dengan berpartai, haram dalam Islam. Terkait dengan berpemilu, haram dalam Islam. Nyatanya? Nyatanya mereka terjun dalam partai, terjun dalam politik, terjun dalam pemilu dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya kamuflase, tipu daya dari mereka. Seakan-akan mereka itu anti-Yahudi, anti-Yahudi, anti-kufar, anti-kufar, membela Islam dan segala macamnya. Terbalik. Mereka itu yang mengharamkan yang halal dalam Islam. Dan mereka menghalalkan yang haram dalam Islam. Itu mereka, fallahul musta'an, dikarenakan tidak memahami makna tasyabbuh yang sesungguhnya. Jadi paham ya? Yang diharamkan adalah sesuatu yang merupakan ciri khasnya orang kafir, simbol mereka, simbol agama mereka, yang diharamkan. Terutama dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, perkara prinsip, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalah, dan juga perkara-perkara yang lain. Fallahul musta'an, la haula wa la quwwata illa. Apa sih bengak-bengok yang bengak juga ya Allah. Tapi baik, disebutkan sebagai tambahan faedah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Tahdhirul Bashar min Usul Syar, sebab-sebab terjatuhnya kaum muslimin dalam tasyabbuh bil kufar. Yang pertama ialah badlul kuffar al-juhud al-jabbar li'isadil muslimin min amwal wa wasail wa takhtitat wa ma ila dhalik. Yang pertama adalah upaya orang-orang kafir mengerahkan segala kemampuan mereka untuk merusak kaum muslimin, yang memang merupakan makar dan upaya orang-orang kafir. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk merusakkan umat Islam. Mereka mengerahkan harta yang mereka miliki, sarana dan prasarana, trik-trik, makar-makar, perencanaan-perencanaan, dan yang lain-lainnya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan dan pungkiri. Di situ memang ada permainan orang-orang kafir, misi besar orang-orang kafir supaya umat Islam meniru mereka. Allah memberitakan dalam Al-Quran, walan tarba angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepadamu wahai Nabi, al-Yahud atau Nasara, hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu misi besarnya mereka ya Pak. Sehingga mereka rela mengorbankan harta, mengorbankan benda, nyawa, mengorbankan semua yang ada pada mereka untuk merusakkan umat Islam. Sebab yang kedua, ini yang sebab yang ada pada intern kaum muslimin, dha'ful ilmi syar'i wa dha'ful iman indal muslimin. Lemahnya ilmu syar'i di tengah-tengah umat Islam dan lemahnya iman kaum muslimin, sehingga dengan jahilnya mereka, dengan iman mereka yang tipis, mereka mudah meniru, mereka mudah tertipu, mereka mudah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini yang ada di kalangan muslimin. Kalau yang pertama makarnya orang kafir, yang ini kondisi real umat Islam sekarang ini. Mereka banyak yang bodoh, yang jahil tentang perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah iman mereka dengan jahilnya tadi. Dikarenakan jahil, mudah untuk terbawa, terseret oleh propaganda-propaganda kufar. Yang ketiga. Kasratu tadakhul bainal muslimin wal kufar. Banyaknya interaksi antara muslimin dan kufar. Terutama program-program pertukaran budaya. Ini yang sangat mengerikan. Program-program kerjasama pendidikan. Apalagi perkara-perkara yang lain yang haram hukumnya. Terkait dengan masalah apa namanya kesenian dan segala macamnya. Allahul musta'an. Terjadinya yang semacam ini banyak berpengaruh pada kaum muslimin, sehingga mereka yang tadinya punya kebiasaan baik, memiliki adat yang luhur, memiliki budi pekerti yang murni yang baik, berubah dengan budaya-budaya kufar, berubah dengan gaya-gaya kufar, berubah dengan apa yang ada pada mereka. Ini semuanya saling berkaitan ya ikhwanya. Makar mereka yo iya, muslimin bodoh-bodoh, tentang agama yo iya, adanya interaksi juga iya, saling berkaitan semuanya. Dan kalau boleh saya tambahkan, enggak disebutkan di sini sama Syekh. Kalau boleh saya tambahkan, ialah wujudu du'atid dalalah fi hadhihi al-ummah. Alladzina yad'una al-muslimin ila tashabbuhi bil kufar. Adanya dai-dai penyesat umat di tubuh kaum muslimin yang mengajak umat Islam tasyabbuh dengan orang kafir. Ini pun juga memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Kenapa? Dikarenakan mereka menggunakan baju Islam. Kalau yang mengajak itu ialah orang-orang yang kafir, misionaris-misionaris kufar datang ke kampung-kampung kaum muslimin, ayo ikut gaya kami, ayo ikut pakaian kami, gak ada yang laku. Dikarenakan mereka misionaris yang dikenal sebagai orang kafir. Tapi ketika yang ceramah, yang tampil di forum-forum Jumat, di forum-forum Id, di pengajian-pengajian dan segala macamnya, dai, ustaz, mubalek, malim, kiai, habib dan semisalnya, contoh ya, ternyata yang mereka serukan itu adalah upaya untuk menggalakkan tasyabbuh, mengajak umat Islam kembali kepada kaum kufar, meniru mereka dan segala macamnya. Ini yang menjadi sebab besar terjadinya tasyabbuh dengan orang-orang kafir di kalangan kaum muslimin. Adanya dai-dai penyesat umat, al-a'immatul mudhillin, imam-imam, tokoh-tokoh penyesat umat yang memang menggalakkan, yang mengajak umat Islam untuk tasyabbuhul kufar. Dan itu yang terjadi dengan dai-dainya, dengan forum-forum umumnya, dengan media-media, media elektronik, cetak dan segala macamnya. Luar biasa. Kampanye besar-besaran supaya kembali kepada gaya hidupnya orang-orang kafir, terutama dalam bab penampilan. Kira-kira yang memunculkan kata-kata gaul itu yang kali pertama orang kafir atau karena anak Islam? Jawaban. Jawaban anak-anak Islam ya, yang kali pertama memunculkan kata-kata gaul. Belum lama, beberapa tahun yang silam. Dulu enggak ada kata-kata gaul, sekarang gaul, gaul, gaul kabeh. Mana gaulnya Pak Ikhwan? Tasyabbuh kufar. Kalau ada anak muda remaja menggunakan sarung, menggunakan baju koko, menggunakan peci ke masjid ibadah gitu, enggak gaul. Kan gitu ya? Enggak gaul. Iya Pak ya? Ketika ada anak muda remaja menggunakan jeans ketat dengan pakaian yang semacam itu, lah ini baru anak gaul. Nah gitu ya, didorong, disemarakkan, didukung dan segala macamnya. Allahul musta'an. Rata-rata itu semua dari anak-anak Islam. Maka dari poin-poin tadi barakallahu fikum, maka terjadilah yang namanya fenomena tasyabbuh yang sangat mengerikan di tengah-tengah kaum muslimin. Syekhul Imam hafizahullah dalam buku yang sama juga menjelaskan kepada kita dampak negatif atau madarat atau mafsadat adanya tasyabbuh ini tadi. Beliau menyebutkan di antara mafsadah tasyabbuh yang pertama ialah hadmu ruknil wala'i wal bara', meruntuhkan rukun prinsip al-wala' wal bara', hancur. Mestinya kita loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin, kita bara' benci kepada kufar dan orang-orang kafir, kufar dan orang kafir terbalik. Akhirnya anak-anak Islam punya loyalitas kepada orang kafir, lebih mencintai orang kafir, lebih mencintai kehidupan orang kafir daripada gaya hidupnya umat Islam. Maka prinsip al-wala wal-bara hancur dengan tasabbuh itu. Itu nyata. Antum kalau tanyakan kepada anak Islam sekarang ini, terutama yang awam-awam itu, yang enggak mengerti agama Allah, siapa idola kamu? Kira-kira nyebut siapa ya, Pak? Hah? Ada yang nyebut Rasulullah gitu? Ada yang nyebut sahabat gitu? Ada yang nyebut tabi'in gitu? Tidak kenal mereka nama sahabat. Tidak kenal mereka nama tabi'in. Tanya anak-anak yang betul-betul diajari agama Allah yang kenal. Sementara kaum muslimin secara umum, siapa itu kaum? Yang lagi dia kandungi. Rata-rata orang kafir, orang fasik, ada bid'ah. Nah gitu ya. Kalau bukan penyanyi, artis, ya, ah, siapa? Betul pemain sepak bola dan segala macamnya. Semua seperti apa? Kafir, imam mubtadi, imam fasik, segala macamnya. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Runtuhnya prinsip al-wala wal bara. Yang kedua, irba'ul yahud wan nasara. Membikin al-yahud wan nasara ridha. Mereka puas dengan fenomena yang ada. Sukses, merasa berhasil program yang mereka jalankan. Nah, itu baru umat Islam. Gitu ya. Padahal itu membuat diri al-Yahud dan Nasara. Yang ketiga kata beliau, fasadul muslimin imma aman au juz'iyah. Mafsadat yang ketiga ialah rusaknya umat Islam. Baik kerusakan secara umum atau kerusakan secara parsial orang per orang. Mungkin orang per orang yang rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak muamalahnya, atau hampir merata di kalangan kaum muslimin rusak pula di antara mereka. Dan yang keempat kata beliau, tasallutul yahudi wan nasara 'alal muslimin bisabab tasabbuhihim bihim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani akhirnya mampu menguasai, mampu mencengkram kaum muslimin dengan sebab muslimin tasabbuh dengan al-yahud wan nasara. Mudah dikuasai, mudah dicengkram, mudah diatur, mudah digiring oleh al-yahud wan nasara. Dan itu perkara yang nyata, yang real, yang tersaksikan barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Dan yang kelima kata beliau, takhalli al-muslimin 'an dinihim. Akibatnya kaum muslimin akan berpaling dari agamanya. Kullun biqadari ma tasyabbaha bihim. Masing-masing orang tergantung dengan kadar tasyabuhnya. Kalau tasyabuhnya semakin berat, maka semakin jauh dari agamanya. Tapi kalau tasyabuhnya baru beberapa hal, maka sedikit demi sedikit dia jauh dari agamanya. Sehingga tasyabuh berkufar dan agama perkara yang tidak mungkin pernah bertemu. Ketika ada orang yang kokoh agamanya, kokoh dalam mengamalkan bimbingan agamanya, dia akan selamat dari tasyabuh yang ada. Semakin dia tasyabuh, semakin sering tasyabuh, semakin banyak tasyabuh, maka semakin hilang prinsip-prinsip agamanya, semakin hilang perkara-perkara agama yang dia yakini selama ini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, tasyabuh itu ikhwan bisa menjerumuskan orang pada kemaksiatan, keharaman, atau menjerumuskan orang pada kebid'ahan, atau sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Betul-betul murtad dari agamanya dengan sebab tasyabbuhul kufar. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Adapun upaya menyelamatkan diri dan kaum muslimin dari tasyabbuhul kufar, di antaranya ialah yang pertama ya ikhwan, menebarkan ilmu syar'i di tengah-tengah umat Islam. Ya, menebarkan ilmu agama di tengah-tengah umat Islam. Kaum muslimin itu semakin paham agamanya, semakin mantap yakin memegangi agamanya, akan semakin jauh dari sikap tasyabbuh dan kufar. Ini kuncinya. Maka galakkan tarbiyah Islam galakkan talabul ilmi syar'i, galakkan dakwah ila Allah, sampaikan ilmu agama kepada umat, terutama pada generasi-generasi muda kaum muslimin. Ajari mereka agama Allah, akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, akhlak yang benar, penampilan yang benar. Insyaallah akan semakin lama semakin hilang tasabuh mereka dengan orang-orang kafir. Ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i. Yang kedua, ditanamkan kepada kaum muslimin prinsip al-wala wal-bara' yang benar, prinsip cinta dan benci yang benar. Tanamkan kepada kaum muslimin kecintaan kita harus diberikan kepada Islam dan muslimin, tidak boleh kepada kaum kufar. Kebencian kita harus kepada orang kafir. Jangan sampai benci kepada Islam dan kaum muslimin. Tanamkan prinsip al-wala wal-bara' yang benar. Yang ketiga, secara khusus menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahaya tasyabbuh bil kufar, bahaya menyerupai orang-orang kafir, supaya kaum muslimin menjauh daripadanya, antipati, benci dengan sikap tasyabbuh bil kufar. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir yang nanti na'udzubillah adalah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya kemenangan mereka, kejayaan mereka, kehormatan mereka, keberuntungan mereka, kebahagiaan mereka itu pada prinsip at-tamassuku bid-din. Tatkala dia berpegang teguh dengan agamanya, ketika dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu merupakan prinsip kejayaan mereka. Dan sebaliknya, tanamkan kepada kaum muslimin sebab lemahnya mereka, sebab hancurnya mereka, sebab hinanya mereka, itu ketika mereka tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ini muhim. Sebab rata-rata mereka yang terjatuh dalam sikap tasabbuh berkufar, barakallahu fikum, menginginkan kemajuan, menginginkan kejayaan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan perkara yang lebih. Terangkan kepada mereka, kepengen jaya, kepengen bahagia, kepengen maju, kepengen sukses, kepengen segala-galanya. Itu pada agama Islam. Termasuk bid'in, termasuk berkitab wa sunnah, bukan pada tasabbuh bil kufar. Barakallahu fikum. Dan ini karena lima asyik, Allah memerlukan juhudun kathirah, memerlukan yang namanya perjuangan yang sangat besar, yang sangat panjang, barakallahu fikum, supaya umat Islam betul-betul memahami tentang bahaya tasyabbuh dengan kaum kufar ini. Fallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, kita mulai dengan diri kita pribadi, kemudian dilanjutkan dengan keluarga kita masing-masing. Sekuat tenaga kita harus lepas dari tasyabbuh kufar dalam semua hal. Barakallahu fikum. Baru kemudian pelan-pelan kita sampaikan kepada masyarakat tentang masalah bahaya tasyabbuh dengan kufar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Ana sering mendengar orang-orang jika merasakan masakan enak, mereka mengucapkan to markoto. Jika yang mereka maksud adalah sahabat Umar bin Khattab, apa ini merupakan pelecehan? Iya, jelas itu merupakan pelecehan kepada sahabat, dan itu merupakan tindakan yang haram. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan bisa menyamai infak satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Dan tindakan melecehkan, merendahkan dan menggunjing para sahabat itu merupakan ciri-ciri pemahaman Syiah, pemahaman Rafidhah. Barakallahu. Itu kalau yang dimaukan adalah sahabat Umar, pelecehan hukumnya haram. Itu kan dimaukan ya menggambarkan ekspresi enak gitu ya, nggak bermaksud ke arah sana. Iya, selama nggak ada mana-mana yang batil nggak ada masalah. Evan, top, markot top. Artinya enak tenang gitu ya, Evan. Nggak ada niatan macam-macam, nggak ada masalah. Tapi ya bimbingan Islam bukan dengan cara semacam itu. Hah? Apa? Nah, ketika nikmat alhamdulillah dikasih kenikmatan yang semacam itu. Bukan dengan bahasa-bahasa yang semacam itu, barakallah. Anda kok enggak terbayang di sini ya? Ada yang tanya, Pak. Apakah mencukupkan diri dengan seorang istri meskipun dia mampu untuk menikah lagi termasuk tasabuh dengan sunnah Yahudi dan Nasrani? Wah. Apa dikira? Repot ini. Tidak taatuk tasabuh dengan kufar. Wah, berat ini urusannya. Allah musta'an. Dikarenakan juga sang suami yang terlalu cinta sang istri sehingga takut untuk harus menceraikannya. Jangan menceraikan. Jangan ceraikan. Taatuk itu besar dengan cerai. Nah, kalau dikatakan tidak taatuk berarti tasabuh dengan kufar, tidak. Kenapa? Terkait dengan bab ta'adud masing-masing orang itu beda-beda. Paham insyaAllah ya? Dan juga hukum ta'adud adalah perkara yang mubah, bisa menjadi perkara yang sunnah bila apa namanya lebih daripada itu kondisinya. Intinya tidak ta'adud bukan berarti tasabuh dengan al-kufar. Barakallah. Saya mau tanya, apakah orang kafir ta'adud semua? Artinya merupakan lambang dan ciri khas mereka ta'adud. Enggak kan? Enggak. Apa ya? Hah? Oh gitu, single. Kepalik. Mereka anti ta'adud gitu ya. Mereka single. Tapi setahu saya bukan termasuk ciri khas mereka ya, Pak. Karakulah itu. Enggak, bukan tasabul kufar ya, Pak. Terlalu banyak para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, terlalu banyak para ulama kita yang tidak ta'adud. Barakallah. Gitu ya. Nah, cuman yang saya nasihatkan bagi mereka yang sudah kepingin ta'adud, ta'adudlah dengan cara yang baik. Poligamilah dengan cara yang baik. Poligamilah dengan cara yang bagus. Tampilkan poligami yang sesuai dengan sunnah yang indah. Nah, antum berpoligami yang indah seindah Anda menikah yang kali pertama. Jadi upayakan maksimal dulu ya, Pak. Berjuang sebelum bertindak. Apakah juga mungkin kita belanja atau pelesir memakai pakaian sunnah? Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Belanja ke mana? Carrefour. Mungkin. Udah pakai jubah masuk Carrefour. Yang butuh belanja nyonya, ajak nyonya pakai cadar. Anak-anak itu aja anak-anak ya pakai gamisnya, pakai jubah, pakai itu semuanya. Kenapa? Malu. Malu ya. Mereka itu loh pakai bajunya mini-mini, gak ada yang malu. Malu-maluin. Lah, tuh kok malu. Ya tentunya kita kesana tuh karena sebuah hajat, bukan karena untuk mejeng dan segala macamnya ya, wah. Paham ya? Carrefour mejeng toh, ya kada gunane. Ngapain tuh mejeng tempat-tempat yang seperti ini? Hajat memang harus butuh ada barang yang kita beli di sana. Enggak ada masalah. Pakai sunnah, enggak ada masalah ya. Mau pakai sarung, pakai jubah, pakai gamis, maju ae. Nah, kemudian sisi Carrefour ya, sisi lepas jubahnya. Sirwal, kaos oblong toh. Lah kok kayak gitu. Pakai sebagaimana biasa ya. Barakallahu. Antum pengin makan di mana? Misalkan kepengin makan di warung, di rumah makan mana? Rumah makan apung atau rumah makan apa gitu ya. Ya yang ada tempat-tempat bilik-biliknya. Masuk dengan keluarga enggak ada masalah selagi ada hajat di situ, bukan perkara-perkara yang melanggar syari. Makan normal enggak ada masalah. Nah, kenapa? Harus dilepas semua kayak gitu. Terus kalau hajatnya gimana? Dilepas juga. Allah musta'an. Enggak ya. Oke. Bagaimana kalau bekerja dengan orang Nasrani? Apakah termasuk tasyabuh bil kufar? Tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaan yang sifatnya simbol mereka, iya. Itu misalkan kerja di gereja, menyiapkan acara misa, apa acara apa namanya? misa, acara kebaktian dan segala macamnya mereka. Antum jadi MC dan segala macamnya mungkin. Itu enggak boleh ya, ikhwan. Tapi kalau yang dimaksud adalah perusahaan yang ada pada antum miliknya orang-orang kufar dan pekerjaannya pekerjaan yang halal, urusan duniawi, enggak ada masalah. Selama tidak ada unsur loyalitas kepada orang kafir tadi. Betul-betul profesionalisme kerja semata. Barakallah. Bagaimana hukum memakai jaket kulit dan juga sepatu kulit? Tidak ada masalah ya. Untuk laki-laki tidak ada masalah. Barakallahu fikum, itu hanya bahan. Yang jelas bukan bahan-bahan yang diharamkan. Kulit biasa itu tidak ada masalah. Itu bukan termasuk, bukan termasuk apa namanya, ciri khasnya pengkufar. Itu amrun mustarab, perkara yang dipakai oleh semua pihak. Yang tidak boleh yang disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ialah jaket semacam itu digunakan oleh kaum wanita. Itu tidak boleh, termasuk tasabbuh kata beliau. Sehingga untuk wanita, kalau menggunakan jaket, menggunakan jaket, jaket khusus wanita. Kadek yang biasanya yang gambarnya pink, gambar bunga, segala macamnya. Sekarang ini macam-macam jaket diklasifikasi, jaket laki sendiri, jaket perempuan sendiri. Maka yang perempuan harus menggunakan jaket perempuan. Laki-laki menggunakan jaket laki-laki. Harap-harap. Tadi itu, nanti maksud. Jaket kulit hewan buas. Baru mau. Mahal itu. Tadi yang saya terangkan. Selama kulitnya bukan kulit-kulit yang diharapkan. Bagaimana hukum anak-anak tren sekarang banyak yang mengecat atau menyemir rambut? Mohon misal. Untuk menyemir rambut dalam Islam ya Pak, khusus untuk uban. Untuk rambut yang sudah banyak ubannya, dianjurkan untuk menyemir rambut dan dilarang warna hitam. Mengatakan ghayyiru hadhihi syiyab wajtanibus sawad, rubah uban-uban ini dan jauhilah warna hitam. Sehingga yang disyaratkan yang sudah beruban, sudah tua, yang sudah ubannya banyak gitu ya. Diganti dengan pakai henna dan segala macamnya. Yang penting jangan warna hitam. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Anak muda yang masih rambutnya ireng semuanya ya, diganti apa ya Pak? Semu-semu merah gitu. Nah, atau merah semuanya. Apalagi semu-semu jagung dan segala macamnya. Itu semua tasyabbuh bil kufar. Rasa mobil kufar. Yang warna-warna kayak gitu, yang lagi tren sekarang itu gaya-gaya Korea, ah, gaya Korea, Mandarin dan segala macamnya. Itu demikian informasi yang ada para kawan. Rasa pun dengan mereka. Rata-rata yang berbuat demikian orang fasik ya, kafir, fasik. Tidak ada orang soleh yang berbuat demikian. Dari kalangan mereka ini, imam orang kafir, imam orang fasik. Sehingga muslimin tidak boleh meniru yang semacam itu. Ada hadis yang menyatakan orang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Siapa golongan yang masuk surga itu? Masya Allah. Disebutkan dalam hadisnya Rasul setelah itu belum mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa saja yang menelusuri jejak langkahku dan para sahabatku. Siapa saja yang beragama Islam, yang berislam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi wasallam, berislam sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dialah orang yang selamat insyaallah. Terkait dengan akidahnya, ibadahnya, semua sisi kehidupannya dia sesuaikan dengan sunnah Rasul dan para sahabatnya. Itulah yang sedang kita upayakan masing-masing menuju ke arah sana, berupaya semaksimal mungkin ya Pak, mencontoh Rasul dan para sahabat. Bagaimana hukum akhwat yang menggunakan pakaian syar'i, tapi di bagian atas niqabnya berpayet, ada hiasan bagian kerudungnya ada hiasan klip-klip putih-putih gitu. Kuning-kuning, para kelas itu. Dan pinggir bajunya ada rempel atau renda-rendanya. Yang sebelah mana ya, Pak? Pinggir bajunya itu. Sebelah sininya. ada manik-maniknya, hiasan kuning-kuning, pasirnya, bagian depannya juga panjang, segala macamnya. Itu yang dimaksud. Tapi bahwa nampak tak? Nampak atau ketutupan sama jilbab? Jawabannya, kalau tertutup oleh jilbab, tidak kelihatan oleh orang-orang yang memandangnya, tidak ada masalah. Tetapi kalau terlihat oleh orang lain yang memandangnya, itu tidak boleh termasuk zina, perhiasan yang harus disembunyikan. Itu disebutkan oleh Ummu Salamah Al-Abbasiyah dalam kitabnya Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa. Beliau ini istrinya si Mukbil rahimahullah, semasa hidup beliau. Sekarang dinikah oleh Syekh Ahmad Al-Usul. Beliau punya risalah segini khusus terkait dengan masalah itu, perhiasan-perhiasan kaum wanita. Ketika nampak keluar, kelihatan manik-maniknya dan segala macamnya di luar, itu tidak boleh, termasuk zina, perhiasan yang wajib ditutup. Tapi kalau tertutup oleh jilbab yang panjang, tidak ada masalah. Barakallahu. Intinya kalau keluar rumah, jo aneh-aneh lah. Jo aneh-aneh. Polo selesai. Kepengen yang aneh-aneh itu di depan suami. Di depan suamimu yang serba aneh. Gitu loh. Jadi suami Anda itu susah keluar rumah gitu loh. Barakallahu. Nah gitu ya. Kan dibikin aneh sama suami, sama istrinya tadi itu. Barakallahu. Bagaimana dengan logging? Logging itu kan termasuk bantol. Apakah saya termasuk tasyabbuh dengan orang kafir bila saya memakai logging sebagai dalaman pilihan saya? Apa itu logging? Oh, celana yang nempel persis, yang nempel persis di kulitnya kita itu. Kalau saya nggak pakai apa-apa, cuma diketok, saya katakan nggak pakai apa-apa itu. Itu namanya logging. Ini logging. Oh, dibaca legging. Legging. Oh, bahasa Inggris. Anak itu bahasa Inggris saya logging. Kenapa baca logging itu aja? Bahasa Inggris, legging. Masya Allah. Bagaimana memakai logging sebagai dalaman gamis? Masya Allah. Dalaman gamis ya, Pak? Nama ya. Kalau gamisnya panjang, labas. Dikarenakan tertutup oleh jubah panjangnya. Tapi kalau dia tanpa gamis, hanya itu layajus asli pantolun. Barakallahu. Yang lebih selamat logging, sarawil, baru kemudian menggunakan jubah. Khawatirnya ketika jubahnya dia tersingkap, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya tadi itu. Apalagi untuk perempuan bahaya ya Pak. Ini bisa untuk apa namanya paling-paling dalam. Legging dulu, baru kemudian apa namanya celana lebarnya wanita, baru kemudian menggunakan jubah yang panjang, jadi supaya lebih aman dan lebih tertutup. Dan disarankan tidak menggunakan legging yang warnanya sama kayak kulit. Otherwise mungkin fitnah ya. Allahumma musta'an, Allahumma la quwwata illa billah. Aneh-aneh banget nama saya. Bolehkah kita memakai jas ketika hendak menikah? Tidak harus menikah. Ya. Jas itu perkara yang mustarak, bukan ciri hanya kaum kufar. Laki perempuan apa? Laki-laki Muslim, non-Muslim pakai jas. Jas itu mustarak. Dikarenakan para pendeta sering menggunakan jas ketika ibadah dan mereka pakai, yang lain juga pakai. Kalau antum ke Yaman, datang ke Yaman, itu di mana-mana pemandangannya jas semua, namanya good. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang di atas lutut, ada yang di bawah lutut. Wah, itu amal musyarak, bukan termasuk ciri khasnya kaum kufar. Apa pakai jas di mobil? Tadi mana pakai ke sini kelihatannya gimana gitu ya kan? Anda pakai jas sih, mau bicara kalau itu. Apakah boleh memakai celana yang tidak ketat dalam rangka mematuhi peraturan negara ketika mengurus SIM dan lain-lain? Pakai sarawil, pakai baju koko atau pakai baju hem. Ya, kemudian ke sana. Salat tarawih enggak membentuk yang namanya lekal-lekut tubuhnya kita. Barakallahu. Pakai sarawil ya. Jangan menggunakan jeans atau menggunakan pantulnya ketat. Pakai sarawil, baju hem, baju koko, masuk ngurusin. Barakallahu. Nah. Itu sim itu untuk latihan nyupirnya kan. Kalau fotonya kan setengah badannya. Untuk nyupirnya? Iya, enggak ada masalah. Karena enggak boleh pakai sarungnya. Pakai baju sarawil itu enggak ada masalah bagi mereka. Mohon dijelaskan dalilnya tentang terpecahnya Yahudi menjadi 71 Nasrani 72. Tadi saya bacakan tadi hadis iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Telah hadisnya Rasul alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dan sahih disahihkan oleh para ulama. Apakah perayaan maulid Nabi termasuk tasyabuh bil kufar, termasuk bid'ah? Tidak ada contohnya dari Rasul dan para sahabatnya. Sebagian mereka memasukkan tasyabuh dengan kufar dikarenakan sama seperti kaum Nasrani yang memperingati hari lahir Yesus. Apakah walimatul urus dengan diiringi musik-musik termasuk tasyabuh bil kufar, termasuk maksiat, termasuk kemungkaran kayak sekarang ini? Yang namanya musik, iya, musik itu diantara mereka menyebutkan termasuk tasyabbul kufar. Musiknya seruling dan segala macamnya itu alihud wa nasara, ya, trompet, tasyabbul dengan ahli kitab. Terkait dengan walimahnya, itu walimahan yang ada unsur maksiat padanya. Dalam hukum Islam termasuk uzur tidak datang, termasuk uzur tidak datang pada walimahan yang ada unsur maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kenceng. Nah, kita kur tambah kenceng. Afan Ustaz, bagaimana jika kita ingin menampilkan pakaian sunnah namun khawatir disebut jamaah tabligh? Itu kekhawatiran antum saja mengada-ngada. Barakallah. Tidak ada masalah, laksanakan, tampilkan bagian sunnah tengah-tengah masyarakat. Ya, sebagian orang mungkin mengatakan jamaah tabligh, tapi kalau antum jelaskan sama mereka, tahu mereka, dan mereka tahu betul ciri-ciri jamaah tabligh, gitu loh. Hah? Mereka kalau ke masjid, tidak semata-mata ke masjid, ada gawanan nih. Akhirnya gitu ya, go kompor, go selimut, go segala macam. Lah antum di masyarakat tahu ini bukan jamaah tabligh. Apa ya? Apa namanya? Kalau di sini apa? Daerah namanya gurame. Namanya gurame sini ya. Nanti itu loh di daerah itu gurame. Namanya gurame. Jadi gurame itu pak? Oh kakak, bukan gurame, kakak. Artinya tidak, bukan dari mereka. Kita alhamdulillah muslim berupaya mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Itu proses ya, hanya proses supaya masyarakat biasa melihat penampilan kita. Mereka tahu ya, yang biasa mereka tuduhkan bukan jamaah tabligh. Hah? Teroris. Amrozi ya? Sopo Amrozi? Itu Amrozi. Oh, kita teroris itu. Ini kita orang anti teroris. Tinggal jelaskan selesai. Dan yang terpenting ketika bermasyarakat, tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau antum sudah pakai jubah, pakai gamis segala macam, akhlaknya jelek, kaku, enggak ada tegur sapa, wala salam, wala kalam, tambah curiga. Iki poloe Amrozi. Tapi kalau antunya orangnya baik, rakyat bagus, segala macamnya mereka tahu. Barakallah. Masya Allah, barakallah. Jam berapa tanya ya, Pak? Waduh, masih lama ya. Apa hukumnya memakan makanan yang tidak disembelih secara syar'i seperti tidak baca basmalah? Hewan digiling hidup-hidup. Jadi kita juga makan kotorannya, tulangnya, bulu-bulunya dan lain-lainnya kayak sosis, kornet, hamburger seperti makanan instan orang kafir yang menghalalkan segala cara. Terlepas dari contoh, contohnya nanti dulu. Terkait dengan yang digambarkan di sini jelas tidak boleh memakan hewan yang tidak disembelih dengan baca basmalah, hukumnya haram. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Kamu jangan memakan hewan-hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Hewan yang digiling hidup-hidup ini jelas adalah perkara yang haram, perkara bangkai. Tapi untuk contoh sosis, kornet, hamburger, ini perlu adanya penelitian. Apa betul demikian? Apa betul sosis itu dari hewan yang digiling hidup-hidup? Apakah betul demikian kornet dan hamburger? Ini dulu dulu ya Pak. Tidak bisa kita menghukumi dengan semata-mata yang tersebar di kalangan masyarakat. Katanya, tidak bisa. Kenapa hukum asal makanan adalah halal? Paham ya? Adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ketika antum mengharamkan sosis, mengharamkan kornet, mengharamkan hamburger, mengharamkan nugget, mengharamkan tadi yang semisal teman ya, itu semuanya harus dengan bukti yang jelas, valid, otentik, memang betul-betul ada unsur haram padanya. Tidak boleh semata-mata katanya dan katanya, isunya dan isunya, harus valid. Pada bukti dengan nyata, maka baru ditinggalkan dikarenakan ada unsur keharaman padanya. Barakallahu wallahu ta'ala alam sallam. Bolehkah kita menggunakan wasilah televisi sebagai sarana atau wasilah dalam berdakwah? Masya Allah. Televisi apa ini? Televisi apa ini? Menggunakan televisi apa ini? SCTI? SCTV? Yang ada sekarang ini? Yang mana ya Pak? Kalau menggunakan televisi-televisi yang sudah ada sekarang ini, barakallahu fikum, jawabannya, realnya, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Yang pertama, tindakan antum tadi dalam rangka takfir sawadihim, memperbanyak jumlah mereka, ta'awun dengan mereka, melegalkan tindakan mereka selama ini. Keberadaan antum sebagai seorang dai, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ustaz di tengah-tengah mereka itu melegalkan apa yang ada pada mereka. Yang berikutnya, acara antum anaknya kan dia disetting sama mereka kan gitu. Karena yang punya acara adalah mereka, antum sebagai narasumber. Antum diminta untuk misalkan apa namanya dialog, bincang-bincang tentang tema apa, datangkan narasumber-narasumber yang ada. Jangan kira antum toh yang datang. Antum Ustaz Salafi datang, temanya adalah Islam radikal, misalkan begitu. Dipanggil Ustaz Salafi, dipanggil juga siapa ya Pak? Dipanggil juga, udah terus nam, udah pasti aja. Dipanggil juga Jil, itu mesti perbandingannya begitu. Salafi Jil, mantan JI, mantan Jamaah Islamiyah, jaringan teroris. Itu mesti supaya imbang gitu loh. Bagaimana mungkin seorang dai salafi duduk bareng dengan dai jil? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin duduk bersama dengan tokoh teroris? Tidak mungkin. Lebih parah lagi yang mewawancarai, yang mewawancarai wanita, nggak pakai jilbab, masih mudah. Teruskan. Lah itu sudah masih muda kok pakai jilbab. Ya kok mbah-mbah mana ya, Pak? Kok mbah-mbah. Kayak gitu ya. Allah taala la yajuz. Belum lagi nanti mukadimahnya, khatimahnya, musiknya dan segala macamnya. Enggak bisa. Terlalu banyak madarat, sedikit maslahat. Saya sampai ini. Baik, sekarang bagaimana kalau dengan menggunakan atau mau bikin televisi khusus? Televisi dakwah salafiyah, TDS. Televisi dakwah salafiyah. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Ada acaranya kan? Baik, saya mau tanya sama Antum. Acaranya itu selalu live ataukah ada yang enggak live? Jawaban secara real, secara real. Apakah mesti live? Selalu live. Hah? Ketika acara ceramah live, kajian langsung, kajian langsung, kajian langsung. Ataukah siaran tunda, siaran tunda? Dia ngerekam beberapa kajian para dai-dainya di banyak tempat, kemudian direkam. Setelah itu kemudian disusun agenda acaranya. Nah gitu ya, agenda acaranya. Nanti jam sekian dengan Ustaz Fulan, kajian yang kemarin atau yang pekan lalu atau bulan yang lalu dan segala macamnya. Tidak mungkin kalau live terus, bahannya sedikit. Dia harus menggunakan cara tunda. Di tempatnya masing-masing live. Tapi ketika untuk dimasukkan dalam siaran televisi, siaran tunda. Apa masalahnya sekarang, Evan? Masalahnya sekarang apa? Terkait dengan masalah gambar. Mayoritas ulama kita menyatakan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang membolehkan, sebagai ulama yang membolehkan, persyaratannya harus live. Siaran langsung. Itu pendapat sebagian kecil ulama kita. Kebanyakan mengatakan tidak boleh. Barakallahu fiik. Saya paham, Evan? Intinya bagaimana ya Pak? Untuk sementara ini sarana dakwah dalam bentuk televisi tidak syar'i. Dan yang sekarang yang melakukannya adalah harokiyin, hizbiyin, atau yang ngaku salafiyin, atau yang ngaku salafiyin. Gimana usah dakwah kita? Nanti gak berkembang. Dakwah itu jangan dikira berkembang hanya lewat televisi, tak. Bisa lewat radio, bisa lewat penyebaran CD-CD, VCD, DVD, apa namanya, CD-CD, majalah-majalah, buletin, ceramah-ceramah, dunia maya. Banyak caranya, ikhwan. Dengan cara-cara yang syar'i. Dan kita qanaah mencukupkan diri dengan cara-cara yang syar'i itu lebih barokah daripada kita menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Barakallahu fiikum. Dan dampak yang lebih negatif lagi ialah ketika ada sarana televisi menyemangati kaum muslimin untuk back to televisi. Kayak gitu ya, kembali ke televisi lagi. Awalnya saya buka anu kok televisi dakwah salafiyah kok. Klik gitu. Kan sekarang ada televisi online atau televisi yang ada sekarang ini. Saya buka televisi dakwah salafiyah kok. Apa itu? Kok kayak acara televisi TBS? Televisi dakwah salafiyah. Tuh lihat, tuh yang ngaji. Maka, tuh lagi dengan kami. Gak ada orang sekarang. Gitu. Apa ya diganti? Ganti apa ya kan? Ah, yang tadi itu. Nah, jambiroi. Iki orang film Korea. Film Korea. Wah, ini. Wah, ini. Klik film Korea. Allahumma musta'an. Saya bikin contoh film Korea, ada yang tanya tadi. Ustaz, apa hukumnya nonton film Korea? Allahumma musta'an. Ya gak mungkin saya jawab. Perkara saya kan jelas hukumnya ya, ikhwan. Nah gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ada maksudnya ya? Jangan membuka pintu untuk menuju perkara-perkara haram kepada agama. Barakallah. Serupa dengan bab ini rokok herbal. Nah, ini juga lagi marah perbincangan oleh banyak kan. Setelah hukumnya jual rokok herbal, itu di dalamnya itu herbal Ustaz. Nanti banyak sisi kesehatannya sangat banyak. Bisa untuk ini, bahannya alami gini. Ya, dicek dulu bahannya. Kalaupun seandainya betul-betul alami, betul-betul tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, jawabannya ahsan tidak. Itu menjerumuskan pelakunya ujung-ujungnya kepada perkara yang diharamkan. Awalnya apa? Rokok hebat. Rasa strawberry. Rasa apa itu sauda gitu ya. Apa gitu ya? Allah Ustaz. Enggak tahu. Ternyata yang dipegang sama dia apa? Jarum super. Gudang garam. Apalagi Allah itu namanya apa? Saddu dzari'ah. Dalam prinsip agama kita ada kaidah saddu dzari'ah, menutup semua celah-celah, pintu-pintu menuju perkara yang diharamkan oleh agama. Jangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Ini sudah agak sedikit an. Yakti ya? Ada waktu sedikit untuk persiapan salat zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami makna sesungguhnya dari tasabbuh yang dilarang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.